Kau telah hancurkan semangat hidupku, menusuk hatiku. Mengingat dirimu, apakah aku bersalah kepadamu? Hingga akhirnya kau pergi tinggalkanku. Kau yang bilang aku terbaik untukmu. Kau yang bilang aku malaikat cintamu. Itu bohong, itu palsu. Itu bohong, itu palsu. Malaikat cintamu, kau yang bilang.